Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas Al-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di mana pada pertemuan sebelumnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca keterangan yang dibawakan oleh penulis di dalam mukaddimah kitab ini tentang beberapa keutamaan besar yang akan diraih oleh seseorang yang menjauhi dosa-dosa besar. Telah kita baca hadis yang sahih yang dinukilkan oleh beliau rahimahullah, yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim, bahwasanya menjauhi dosa-dosa besar adalah syarat supaya setiap sholat lima waktu yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa-dosa antara satu sholat ke sholat yang lain. Begitu pula dijauhinya dosa-dosa besar akan menjadi sebab dan syarat untuk dihapuskannya dosa dengan setiap sholat Jumat yang kita lakukan, agar sholat Jumat tadi menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan antara satu Jumat ke Jumat yang lain. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Salat lima waktu dari satu salat ke salat yang lain, dan salat Jumat dari satu Jumat ke Jumat yang lain, adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan antara salat-salat tersebut. Malam tughshal kabair, selama dosa-dosa besar itu tidak dilakukan. Sehingga yang terfahami dari hadis ini secara kebalikan, apabila dosa-dosa besar dilakukan oleh seorang hamba, maka setiap sholat lima waktunya tidak akan berfungsi maksimal untuk menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan antara satu sholat ke sholat yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seperti inilah pentingnya menjauhi dosa-dosa besar untuk kita meraih ampunan Allah Jalla wa ala dari berbagai macam dosa-dosa kecil yang kita pasti tidak akan pernah terluput dan terlepas darinya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, Al-Imam Adz-Dzahabi juga menjelaskan bahwasanya dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang memiliki kriteria-kriteria khusus, sehingga tidak semua dosa dikatakan sebagai dosa besar. Hanya dosa-dosa yang memiliki kriteria khusus saja, di antaranya yang kemarin sudah kita baca dari keterangan beliau, yaitu dosa-dosa yang ada hukuman hadnya di dunia. Yang Islam menentukan ada hukuman khusus, ada hukuman tersendiri bagi seseorang yang melakukan dosa tertentu seperti pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan yang semisalnya. Dari dosa-dosa yang ditentukan dalam syariat Islam, apa hukuman yang harus diterapkan bagi orang yang melakukan dosa tersebut? Begitu pula beliau menjelaskan bahwasanya dosa besar adalah dosa yang punya ancaman, yang terancamkan di akhirat nanti bagi orang yang melakukan dosa tersebut, atau dosa-dosa yang pelakunya terlaknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimakumullah adalah dosa-dosa besar yang harus betul-betul kita waspada dan kita berusaha untuk menjauhinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam salah satu kitabnya, yaitu Ad-Da'u wad-Dawa, bahwasanya dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang masuk dalam 4 kategori dosa. Yang pertama adalah al-ma'asi al-malikiyah, dosa-dosa yang bersifat al-malikiyah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, dosa-dosa al-malikiyah allati ba'ithul 'abdi li fi'liha huwa ta'alihi wa takabburuhu wa tajabburuhu wa tughyanuhu wa mailuhu li hadzal amr. Dosa-dosa malikiyah adalah dosa-dosa yang pemicu hamba melakukannya adalah kecongkakannya, kesombongannya, merasa tingginya dia di hadapan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan dosa-dosa malikiyah, dosa-dosa yang biasa disifati dengannya para raja, raja-raja yang zalim, yang mereka merasa tinggi di atas makhluk-makhluk Allah yang lain. Dengannya mereka berbuat semena-mena, dengannya mereka berbuat pokoknya apa yang mereka mau, karena mereka merasa tinggi, mereka sombong, kemudian mereka congkak dan yang semisalnya. Nah, dosa-dosa yang semisal ini ikhwani fillah rahimakumullah termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Dijelaskan wahiya anta atal abdul dhaiful faqir min sifatillahi tabaraka wa ta'ala ma la yaliqu bihi. Dikarenakan orang-orang yang melakukan dosa dengan kategori semisal ini, dia sebagai hamba yang lemah, hamba yang fakir, berusaha untuk merebut sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang mana sifat tersebut tidak layak untuk ada pada dirinya. Semisal kesombongan. Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya adalah kesombongan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang layak untuk itu, karena Allah Jalla wa'ala maha tinggi sifat-sifatnya, maha tinggi zatnya, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah berhak untuk sombong. Dalam hadis yang sahih, Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi berfirman, al-azamatu izari wal-kibriya'u ridai, keagungan itu adalah izarku, sarungku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah Jalla wa'ala. Jadi Allah Jalla wa'ala berhak untuk sombong. Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk merasa azim, merasa besar. Adapun makhluk, dengan kecilnya dia, dengan berbagai macam kekurangan yang ada pada dirinya, tidak layak sedikitpun untuk dia sombong dan merasa tinggi. Maka Allah berfirman, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar, maka siapa yang mengambil salah satu dari dua perkara itu dariku, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka, iyadan billah. Siapa yang mengambil sifat merasa besar, merasa tinggi dariku, kata Allah, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Dan siapa yang mengambil sifat sombong dariku, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Karena yang berhak untuk merasa besar, yang berhak merasa tinggi dan berhak sombong adalah Allahu Jalla wa'ala, Zat yang maha sempurna. Adapun makhluk adalah makhluk yang lemah, ciptaan Allahu Jalla wa'ala yang kecil, yang penuh dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan, tidak layak baginya sombong. Oleh karenanya Allahu Jalla wa'ala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa tinggi di hadapan makhluk-makhluk Allahu Jalla wa'ala, orang-orang yang congkak, berat menerima nasihat, berat menerima al-haq, padahal al-haq atau kebenaran tadi telah tampak jelas di hadapannya. Dia sombong untuk menerimanya karena dia merasa tinggi dan merasa besar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, balasan yang akan diberikan kepada mereka orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa besar dan merasa tinggi di hadapan makhluk-makhluk Allah, dia akan dibalas dengan kerendahan nanti di yaumul qiyamah. Datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-hafidh al-mundiri dalam sahih at-targhib wa tarhib, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal mutakabbirin yuhsyaruna yawmal qiyamah amsal adh-dhurri yata'uhumun nasu biaqdamihim, sesungguhnya orang-orang yang sombong nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam bentuk yang kecil, amsal adh-dhurri, semisal dengan dzar. Dzar itu annamlatus shaghira, semut kecil. Ada semut yang besar, ada semut yang kecil. Nah, orang-orang yang sombong nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam bentuk yang kecil, yaitu amsal dzar, seperti semut-semut yang kecil. Ya ta'uhumun nasu bi aqdamihi, mereka akan diinjak-injak oleh manusia dengan kaki-kaki mereka. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalnya. Kalau dia di dunia merasa tinggi, merasa besar, sombong dia, congkak dia, maka di yaumul qiyamah nanti iyadan billah akan dibangkitkan dia dalam kondisi kecil, diinjak-injak dia oleh manusia. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kesombongan, merasa besar ini melahirkan banyak dosa-dosa. Dan setiap dosa-dosa yang lahir dari sifat sombong dan merasa besar termasuk dari dosa-dosa besar. Seperti as-sukhriyah, mengejek saudara kita muslim, mencelanya, merendahkannya. Atau ghibah, membicarakan kejelekan saudara kita tidak di hadapan dia, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Ini juga dosa yang muncul karena sifat sombong, dosa yang muncul karena sifat merasa besar. Maka waspada ikhwani fillah rahimakumullah, semuanya itu termasuk daripada sifat-sifat dan amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari kategori dosa-dosa besar adalah al-ma'asi asy-syaitaniyah. Maksiat-maksiat syaitaniyah. Apa itu maksiat-maksiat syaitaniyah? Allati yakunu fi'lul 'abdi laha tashabbuhun bi khisal asy-syaitan. Dosa-dosa kemaksiatan syaitaniyah adalah yang perbuatan hamba terhadapnya itu menjadikan dia punya keserupaan dengan sifat-sifat setan. Dosa-dosa yang manakala dilakukan oleh seorang hamba, berarti dia punya kemiripan dengan setan, punya kemiripan dengan iblis, iyadan billah. Di antara sifat-sifatnya syaitan, di antara sifat-sifatnya iblis adalah hasad. Di antara sifat-sifatnya iblis adalah makar, menjerumuskan orang lain dengan tipu muslihat. Begitu pula an-nifaq, menampakkan sesuatu yang zahir tidak sama dengan batinnya. Kemudian wal-ghil, dendam. Wad-da'watu ilal ma'asi wadh-dhunub wa targhibi fiha, mengajak orang berbuat maksiat dan dosa, memotivasi orang untuk melakukan itu. Wa tahdhiru minat ta'at wa nahyi anha wal amri bil bid'ah wa bil ahwa'i wad dhalalat, mengajak orang untuk melakukan dosa dan menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, melarang manusia untuk berbuat taat dan memerintahkan kepada perkara-perkara bid'ah dan hawa nafsu, memerintahkan kepada perkara-perkara yang menyesatkan. Ini contoh-contoh dosa syaitoniyah yang kalau orang melakukannya, dia punya kemiripan dengan iblis, dia punya kemiripan dengan setan. Ambil contoh hasad. Orang hasad tidak suka dengan kelebihan yang Allah berikan kepada saudaranya. Dia tidak suka, bahkan berusaha untuk bagaimana caranya agar saudaranya ini tidak lagi mendapatkan kenikmatan yang saat ini ada pada dirinya, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam provokasi, dengan berbagai macam kata-kata dusta, kalimat-kalimat yang memojokkan. Dia berusaha untuk saudaranya ini jauh dari sesuatu yang dia iri padanya. Dia gak mau saudaranya punya itu. Dia berbuat dengan berbagai macam cara dan upaya. Orang yang semisal ini, ma'asyiral muslimin, serupa dengan iblis. Yang tidak suka tatkala melihat Adam alaihi salam, Allah utamakan dengan berbagai macam keutamaan-keutamaan, sampai-sampai Allah perintahkan makhluk-makhluk langit untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya sendiri. Kemudian Allah tempatkan Adam alaihi salam di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Iblis tatkala melihat hal yang semisal ini tidak ingin Adam berada dalam kenikmatan tersebut selama-lamanya. Dengan sifat dengkinya, dia berusaha untuk bagaimana caranya Adam keluar dari surga. Melakukan makar dia, tipu muslihat, bagaimana caranya supaya Adam turun dan keluar, dibuat dia melanggar perintah Allah Jalla wa Ala. Di mana Allah melarang Adam untuk memakan buah dari sebuah pohon. Namun iblis menggodanya dan mengatakan kepada Adam bahwasanya pohon atau buah dari pohon yang kamu dilarang untuk memakannya itu pohon bernama Syajaratul Khuldi, pohon kekekalan. Makar ini, tipuan. Dikasih nama pohon tadi dengan Syajaratul Khuldi, pohon keabadian. Padahal seandainya Adam alaihi salam tidak memakan buah dari pohon itu pun dia akan kekal di dalam surganya Allah Jalla wa Ala. Tapi dibuat takut. Adam alaihi salam dibuat takut oleh iblis. Dibuat takut dia tidak akan kekal, dan ada kunci yang akan membuat dia kekal, yaitu melanggar perintah Allah Jalla wa Ala dengan memakan buah dari pohon yang terlarang tersebut. Dengan makar-makar yang ada, akhirnya Adam alaihi salam melanggar perintah Allah Jalla wa Ala, dan dengannya dia diturunkan dari surga, dari tempat yang penuh dengan kenikmatan, diturunkan ke bumi, diturunkan ke dunia, tempat yang penuh dengan ujian dan cobaan. Nah, kemudian yang ketiga, Di antara kategori dosa besar yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah adalah adz-dzunub as-sab'iyyah. Dosa-dosa yang merupakan sifatnya sabu'. Sabu' artinya adalah binatang buas. Dosa-dosa, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat yang biasa dilakukan oleh binatang buas. Wahia adz-dzunubul lati yatashabbahu fiha al-insan bil wuhushid dhariyah wal hayawanatil muftarisah. Ini adalah dosa-dosa yang manakala dilakukan oleh seorang insan, dia akan menyerupai binatang-binatang liar, binatang-binatang buas yang mencelakai. Seperti apa? Mithlul ghadab wa sur'atil ghadab. Seperti gampang marah. Gampang marah, cepat emosi, mendengar sebuah berita tidak gampang melakukan klarifikasi, mendengar sebuah berita langsung dipercayai tanpa menimbang apakah itu benar ataukah itu dusta, itu fakta ataukah itu hoax. Tidak dipertimbangkan hal-hal itu oleh dia. Gampang marah, tersulut dia. Membaca judul berita, emosi. Keluar dari tuntunan Islam. Membaca sebuah isu dalam judul berita di kanal berita, langsung mulutnya mencaci, mulutnya menghina. Na'udzubillahi min dzalik. Pemerintah menaikkan harga ini, pemerintah melakukan ini dan itu, tanpa dia terlebih dahulu mencari kebenaran berita yang dia baca, sebelum dia bertasabut, sebelum dia mengklarifikasi, lisannya langsung mencela. Dasar memang pemerintah apa yang semisal ini, mulutnya mencela. Suratul ghadab seperti binatang buas, diganggu sedikit marah, diganggu sedikit emosi, didekati berbahaya. Di mana dosa-dosa yang bersifat semisal ini akan berujung kepada al-qatl, akan berujung kepada perbuatan pembunuhan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dosa-dosa yang semisal ini manakala dilakukan, maka seorang punya keserupaan dengan binatang-binatang buas, dan dia telah merendahkan dirinya di saat Allah subhanahu wa ta'ala memuliakannya. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak Adam. Allah berikan kepada anak Adam itu qalbu, kalbu yang bisa dia gunakan untuk berpikir, yang bisa dia gunakan untuk menimbang mana yang hak, mana yang batil, untuk menyaring berita, mana yang benar, mana yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia alat yang dengannya dia termuliakan, akal Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Tatkala mendengar sebuah berita, justru malah dia tidak gunakan akalnya, mengedepankan emosinya, mengedepankan prasangka buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, ikhwani fillah, di antara kategori dosa-dosa besar adalah adz-dzunub awil ma'asi al-bahimiyah. Dosa-dosa dan kemaksiatan yang merupakan sifatnya binatang ternak. Seperti apa? Atau sebelumnya, dosa-dosa yang semisal ini, kata Syekh Abdul Razzaq, allati yatashabbahu fihal insan bibahimatil an'am, yaitu dosa-dosa yang manakala dilakukan oleh seorang insan, dia akan punya keserupaan dengan binatang-binatang ternak. Seperti apa? Seperti al-hirsu ala syahwatil batni wa syahwatil farji. Berambisi kuat untuk memenuhi syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya binatang ternak tidak berpikir, yang penting dia kenyang, entah rumput yang dia makan di tanah siapa, yang dia dapati di depan dia ada rumput, dia makan. Dia lihat di depan dia ada tanaman, dia makan daunnya. Itu yang namanya bahimatul an'am, binatang ternak. Tidak punya akal untuk membedakan, oh ini bukan rumput di tanah tuanku. Ini bukan tanaman yang ditanam oleh tuanku. Seandainya itu memang tanaman yang ditanam oleh tuannya pun, dia tidak bisa membedakan mana rumput dan daun yang boleh dia makan, mana rumput dan daun yang tidak boleh dia makan. Dia tidak berpikir itu, yang penting dia kenyang. Bagaimana syahwat perutnya itu terpenuhi. Nah, kalau orang melakukan dosa-dosa yang semisal ini, seperti dicontohkan oleh Syekh Abdul Razak, seperti bijal bil mal wa tahsilil mal bi ayyi tariqatin la yubali wa la yufakir, seorang yang berusaha mengumpulkan harta-harta yang banyak tanpa memikirkan dengan cara apa dia mendapatkan harta tersebut, apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram, dia enggak peduli, yang penting cuan. Yang penting duit, yang penting ada untungnya. Urusan halal dan haram nanti yang kedua, yang penting ada dulu untungnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang selalu dia pikirkan adalah bagaimana dia memenuhi syahwat perutnya. La yubali ya'kul malal yatim, dia enggak peduli apakah dia memakan harta anak yatim. Ya'kul ma laisa bihaqqin, dia enggak peduli apakah dia makan harta yang bukan haknya. Ya'kulul asya'al muharramah, ya'kulul umural mamnu'ah, la yubali bidzalik, dia makan sesuatu-sesuatu yang haram, riba atau bukan riba, terjang, yang penting ada untungnya. Dia tak peduli apakah yang dia makan itu perkara-perkara yang terlarang, enggak peduli. Apakah itu makanan halal atau makanan haram, enggak peduli, yang penting kenyang. Nah, ini adalah sifat-sifat bahimatul an'am. Sifatnya binatang ternak. Yang melakukannya dia telah merendahkan dirinya di saat Allah Jalla wa Ala memuliakan dia dengan akalnya. Seharusnya seorang muslim yang cerdas dia bisa membedakan mana cara mengumpulkan harta yang halal, mana yang haram. Yang halal dia tempuh agar hartanya berbarokah, dan yang haram dia tinggalkan agar hartanya jauh dari kehancuran. Yang halal dari makanan harusnya dia makan, dan yang haram dari makanan harusnya dia buang. Karena yang halal mendatangkan manfaat, yang haram mendatangkan madarat. Itu muslim yang baik, muslim yang cerdas, yang melandasi setiap perbuatannya dengan dalil Quran dan sunnah. Ikhwani fillah rahimakumullah, atau di antara sifat dosanya binatang ternak adalah tak peduli bagaimana caranya dia, yang penting terpenuhi syahwat kemaluannya. Ambisi dia kuat untuk memenuhi syahwat kemaluannya dengan cara apapun itu, yang halal ataupun yang haram. Dia enggak peduli. Yang penting syahwatnya tersalurkan. Apakah dengan perzinahan, na'udzubillahi min dzalik, atau dengan homoseksual, na'udzubillahi min dzalik, perkara-perkara yang menjijikkan. Tak peduli dia. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah adalah dosa-dosa bahimiyah. Siapa yang melakukan dosa-dosa yang semisal ini, maka dia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini empat kategori dosa sebagai ketentuan dalam kita menentukan dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah sebagai tambahan terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab yang ada bersama kita ini. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk pada inti pembahasan kitab ini, yaitu kita masuk pada rincian dosa-dosa besar yang akan disebutkan oleh penulis. Masuk pada poin yang pertama. Qala al-Imam Adz-Dzahabi, berkata al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, fal kabiratul ula asyirku billahi ta'ala. Maka dosa besar yang pertama, sebagai dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling mengerikan adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kesyirikan? Dijelaskan oleh beliau, wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kesyirikan itu adalah engkau menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan. Padahal dialah Allah jalla wa ala yang menciptakanmu. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin au basharin. Engkau menyembah selain Allah, padahal engkau juga menyembah Allah. Engkau menyembah selain Allah seperti engkau menyembah patung, menyembah batu, menyembah manusia, au syamsin au qamarin, atau engkau menyembah matahari ataupun bulan, au nabiyyin au syaikhin, engkau menyembah nabi atau menyembah syekh, au jinniyin au najmin au malakin, atau engkau menyembah kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan syekh, engkau menyembah jin, menyembah bintang, atau menyembah para malaikat dan yang semisalnya. Selama engkau menduakan Allah dalam ibadah, maka engkau telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini definisi kesyirikan yang diterangkan oleh penulis yang sangat jelas penjelasan ini. Yang namanya kesyirikan adalah seseorang menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala tandingan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada tandingannya. Dia menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ada yang setara dengannya. Padahal tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sekutu. Padahal tidak ada satupun yang setara sebagai sekutu bagi Allah jalla wa'ala sedikitpun. Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Oleh karenanya ia layak untuk diibadahi. Siapa selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta? Tidak ada. Dalam hal penciptaan tidak ada yang setara dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Jalla wa'ala. Maka siapapun yang menjadikan ada tandingan bagi Allah, menjadikan ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia cintai tandingan tersebut sebagaimana dia mencintai Allah, dia ibadahi tandingan tadi sebagaimana dia mengibadahi Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan dengan syirik yang besar yang akan mengeluarkan dia dari jalur keislaman. Apapun itu yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Entah si musyrik tadi menyembah batu, atau si musyrik tadi menyembah pohon, atau si musyrik tadi menyembah matahari, bintang, ataupun bulan, bahkan si musyrik tadi menyembah nabi, menyembah wali, menyembah syekh, menyembah malaikat, manakala dia sembah semua itu, dia jadikan semua itu sekutu, setara dengan Allah Jalla wa'ala, setanding dengan Allah Jalla wa'ala, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar, sebagai dosa besar yang paling besar. Tidak ada dosa yang melebihi jeleknya dan besarnya dosa syirik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan lebih lanjut, agar kita lebih memahami secara luas apa makna kesyirikan, dan tidak sempit pemahaman kita yang namanya syirik itu menyembah patung. Kata beliau, "Asyirkul ladzi tadammana taswiyata alihatil musyrikin bi rabbil alamin." Syirik akbar, syirik yang akan menjatuhkan seorang dari Islam menuju kekufuran, adalah kesyirikan yang mengandung perbuatan seorang hamba menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan yang dia anggap sebagai tuhan. Dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya yang dia anggap sebagai tuhan. Oleh karenanya dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan orang-orang musyrikin yang telah dijatuhi hukuman neraka, mereka menyesali perbuatan mereka, perbuatan syirik mereka, dan mereka mengatakan, "Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin." Demi Allah, sungguh dahulu kami berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Idh nusawwikum birabbil alamin, yaitu tatkala kami menyamakan kalian, tuhan-tuhan yang kami anggap sebagai tuhan, kami menyamakan kalian dengan Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Disamakan. Padahal ma'a iqrarihim bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'in. Padahal orang tadi yang menyamakan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu yang dia anggap sebagai Tuhan, mereka itu masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang menguasai dia dan mengatur dia. Wa anna alihatahum la takhluqu wa la tarzuqu wa la tuhyi wa la tumit. Padahal mereka juga meyakini bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah tidak bisa mencipta, tidak bisa memberi rizki, wala tuhi wala tumi, tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Mereka masih meyakini itu. Musyrikin yang diceritakan dalam ayat ini, mereka meyakini Allah sang pencipta, dan mereka meyakini tuhan yang mereka sembah tidak bisa mencipta. Tapi kenapa kok dikatakan kami menyamakan kalian dengan Allah? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa innama kanat hadhihi taswiyatu fil mahabbati wat ta'zimi wal ibadah. Penyamaan tuhan-tuhan tadi dengan Allah adalah penyamaan dalam hal kecintaan, pengagungan, dan peribadatan. Jadi jangan sangka musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka meyakini berhala Hubal, Uzza, Manat, Lata, berhala-berhala tadi bisa menciptakan sesuatu. Enggak. Mereka enggak meyakini itu. Tapi mereka masih dikategorikan sebagai musyrik. Kenapa? Karena mereka menyamakan Allahu Jalla wa'ala dalam hal kecintaan dan pengagungan dengan berhala-berhala jelek ini. Ada yang menyembah Hubal sebagai berhala yang dibangga-banggakan oleh mereka yang terletak di dekat Ka'bah. Sampai-sampai tatkala mereka berperang melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyerukan sebuah kalimat kebanggaan terhadap berhala Hubal, lana Hubal wala Hubala lakum. Kata mereka, kami dalam peperangan ini punya Hubal, sedangkan kalian enggak punya Hubal. Maka para sahabat mengatakan, lana Allahu maulana wala maula lakum. Kaum muslimin, mereka menjawab, kami punya Allah sebagai pelindung kami dan kalian enggak punya pelindung. Mereka berbangga itu dengan Hubal. Mereka juga menyembah Lata sebagai kuburan orang soleh yang dermawan semasa hidupnya. Mereka menyembah Uzza sebagai sebuah pohon yang dikeramatkan, yang diagungkan. Mereka menyembah Manat yang juga berbentuk kuburan. Tatkala menyembah berhala-berhala tadi, mereka meyakini maksudnya berhala-berhala tersebut tidak bisa mencipta, tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Namun kenapa mereka dikatakan sebagai musyrikin, padahal mereka juga meyakini Allah Jalla wa'ala Tuhan, Allah yang mencipta, Allah memberi rizki. Mereka dikategorikan sebagai musyrik yang terjatuh dalam kesyirikan, sehingga mereka diperangi oleh Rasulullah SAW karena mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala tadi. Yang seharusnya yang diibadahi itu hanya Allah, mereka juga memberikan peribadatannya kepada Hubal, Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala yang lainnya. Yang seharusnya kecintaan mutlak dan pengagungan mutlak itu diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tapi mereka berikan juga kepada berhala-berhala ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa alasannya? Kenapa mereka menyamakan berhala-berhala tadi dengan Allah sehingga mereka ibadahi berhala-berhala tadi sebagaimana mereka beribadah kepada Allah? Alasannya adalah mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tadi yuqarribuna ilallahi zulfa, akan mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, akan memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lata contohnya. Lata ini orang dermawan, dianggap soleh semasa hidupnya perbuatannya itu, makanya disebut dengan Lata. Lata terambil dari kata kerja Lata yalutu yang artinya adalah mengadon. Jadi Lata ini orang yang semasa hidupnya dikenal dengan seorang pengadon roti yang di musim-musim haji selalu memberikan roti buatannya kepada orang-orang yang berhaji di sekitar Mekah. Itu rutin sampai mati. Tatkala dia mati, untuk mengenang kebaikan Lata, dikuburlah dia, kemudian diagungkan kuburannya, dibesarkan, diziarahi. Generasi demi generasi habis hingga akhirnya kuburan Lata dianggap sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berduyun-duyun manusia datang meminta kepada Lata, dekatkan kami kepada Allah wahai Lata, berikanlah syafaat kepada kami wahai Lata. Ini kesyirikannya musyrikin kepada berhala Lata. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan mereka menjadi musyrik dengan itu. Tatkala mereka memanggil-manggil mayit di dalam kuburan, wahai fulan, wahai Lata, atau yang lainnya, berikan syafaat kepada kami, dekatkan kami kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka dikala itu menjadi musyrik. Diperangi oleh Rasulullah SAW, diajak masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga yang namanya kesyirikan itu bukan terbatas hanya menyembah patung. Berdoa juga bisa menjadi kesyirikan kalau yang dimintai doa adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta syafaat juga bisa menjadi kesyirikan kalau yang dimintai syafaat bukan pemilik syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang punya syafaat hanya Allah. Yang memberikan syafaat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak menentukan siapa yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang tidak berhak mendapatkan syafaat beliau, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan. Tidak lantas kemudian seseorang tatkala meminta kepada Rasul, tatkala Rasulullah SAW sudah wafat, wahai Rasul, berikanlah syafaat kepada kami. Kemudian Rasul nanti datang di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada dia, padahal Allah belum mengizinkan. Tidak akan terjadi yang semisal itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mintalah syafaat kepada pemilik syafaat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan minta syafaat kepada selain Allah. Dengan itu engkau dikhawatirkan terjatuh dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh beliau, dan kita baru membaca definisi dari kesyirikan itu. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang betapa jeleknya kesyirikan, betapa hinanya kesyirikan dan berbahayanya kesyirikan, sehingga kesyirikan patut untuk dikatakan sebagai dosa besar yang paling besar. Insyaallah ta'ala pembahasan ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah. Wa nas'alullah at-taisir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu hafidhukumullah.